Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Muzammil pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-9 dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila." Dialah Allah Rabb, pengatur, pemilik, penguasa sesembahan. Al-masyriq, timur, wal maghrib maupun barat. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang hak kecuali hanya dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai pengatur segala urusanmu, yang kau jadikan tempat bersandar, menyandarkan segala urusanmu. Tapi kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Rabbul masyriqi wal maghrib, Syekh Sa'di mengatakan, wa hadha ismu jinsin yashmalu al masyariqa wal magharib kullaha. Alif lam pada al masyriq dan al maghrib, alif lam al jinsiyah, yang sekalipun bentuknya tunggal, timur dan barat, tetapi mencakup segala yang ada di timur. Masyarik, ya bentuk jamak, dan magharib. Maka di sebagian surat lain, Rabbul masyarik wal magharib. Ialah Allah Rabb segala yang ada di timur dan barat, timur-timur ya, dan barat, timur, masyarik. Di dalam bahasa Arab disebutkan mufrad tunggalnya masyrik, jamaknya masyarik. Maghrib jamaknya magharib, ya. Maka fahuwa ta'ala rabbul masyarik wal magharib, ya, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi ini seperti halnya misalnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, illa, kecuali yang dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ kata-kata al-insan, innal insan, itu tunggal. Tapi maksudnya tidak, bukan satu manusia, satu insan. Tapi alif lamnya itu untuk menunjukkan jenis. Karena insan itu satu, al-ins dan al-insan itu satu. Kalau banyak, al-anasi jamaknya, al-anasi. Nah, maka meskipun itu tunggal dalam bahasa Arab, tapi ada alif lam, al-insan, al-ins, wa ma khalaqtul insa wal jinna juga. Ini semua alif lam jinsiyah. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin, semuanya manusia, semuanya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi bukan maksudnya wa ma khalaqtul jinna, satu jin, wal insa, satu manusia, bukan. Tapi semua jenis, tidak aku ciptakan semua bangsa jin dan tidak pula semua jenis manusia kecuali agar mereka semua menyembahku. Begitu pula di sini, Rabbul masyriqi wal maghrib, segala mencakup yang ada di timur, begitu pula semua yang ada di barat, tidak ada beda. Ketika disebut di ayat, di surat lain, Rabbul masyriqi wal maghrib, dengan di ayat ini, Rabbul masyriqi wal maghrib, sama. Wa ma yakunu fiha minal anwar, dan segala yang ada pada kedua arah angin tersebut berupa sinar, ya. Ada sinar ketika matahari muncul di timur, ketika terbitnya, dan ketika matahari tidak tenggelamnya, ya, di ufuk barat. Ya, begitu pula segala yang ada di dalamnya. Wa ma hiya maslahatun lahu minal alamil ulwi wasufli. Dan segala yang ada padanya berupa kemaslahatan untuk baik alam di atas ataupun di bawah, yakni langit, kedudukan malaikat atau burung atau yang seterusnya, atau alam yang ada di bawah, baik yang di atas bumi atau yang di dalamnya. Fahuwa rabbu kulli syai' wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, penciptanya dan pengaturnya. Jadi ketika disebut Ar-Rabb sendirian, maka itu juga bermakna Al-Ilah. Dan ketika disebut makna Al-Ilah sendiri, itu juga mencakup makna Ar-Rabb, ya. Tetapi ketika disebutkan bersama-sama, Al-Ilah yang mengandung sifat-sifat uluhiyah dan Ar-Rabb mengandung sifat-sifat rububiyah. Dan rububiyah dan maupun ilahiyah, kedua-duanya adalah tentunya sifat ketuhanan dalam bahasa kita, ya. Tapi kosakatanya lebih banyak dalam bahasa Arab. Dan rububiyah itu terkandung padanya yaitu pengaturan. Maka disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Adanya Rabb seluruh alam. Rabbul alamin. Rabb seluruh alam. Ya, dan al-alam itu kullu ma siwa Allah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Semesta alam dengan berbagai makhluk yang bernyawa maupun yang tidak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ya. Di situ selaku mudabbir, ya, khaliquhum, raziquhum, mudabbiruhum, yang disebut para ulama, ya, terkandung dalam kata Arab, ya, atau sifat rububiyah tiga sifat besar, yaitu diantaranya al-khalq, pencipta. Yang kedua ar-raziq, ya, al-khaliq, pencipta, yakhluqu khalqah, menciptakan makhluk. Ya, semua selain khaliq cuma satu, selainnya semua makhluk, mau malaikat, mau manusia, mau jin, mau tanaman, mau tumbuh-tumbuhan, mau hewan, mau laut, gunung, apa yang ada di dalam bumi, apa yang di udara, di langit, semua selain khaliq makhluk, maka makhluk ciptaan, ya. Ya. Kecuali apa yang pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti sifat al-kalam, kalamullah, firman Allah, maka Al-Qur'an bukan makhluk dan seterusnya. Tapi kalau mushafnya, kertasnya, ya, dicetak, diproduksi, wallah khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan berikut perbuatan kalian, yaitu makhluk. Tetapi apa yang menjadi sifat Allah, ya, Allah berbicara, Allah ridha, Allah maha hidup, ya, Allah maha mendengar, maha melihat, maka pendengaran, penglihatan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, itu sifat, itu sifat. Tapi maka pada rububiyah itu pada asalnya ada tiga sifat tadi. Pertama al-khaliq, yakhluqu khalqa, pencipta yang mencipta para makhluknya. Yang kedua raziq, ya, yarzuqu man yasha, Allah berikan rezeki pada makhluknya, ya, dan al-mudabbir, yang mengatur alam ini. Allah bukan hanya menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang, angin, api, air, kemudian begitu saja. Ya. Allah juga tidak menciptakan manusia begitu saja, tapi diberikannya rezeki. Masing-masing diberikan jatah rezeki sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan yang ketiga, Allah atur. Ya, bagaimana matahari bukannya diciptakan, tapi juga terbit dari mana, terbenam di mana, angin bertiup kemana, besarnya seberapa, hujan turun besar atau kecil, ya, di arah mana, semua dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua diantara sifat-sifat di dalam rububiyah. La ilaha illa huwa. Ay la ma'buda illa wajhahu al-a'la. Alladhi yastahiqu an yukhassa bil mahabbati wa ta'zim wal ijlali wa takrim. Tiada ilah kecuali dia. Nah, yang dimaksud di sini la ilaha haqqun illallah. Tiada ilah, ilah itu bermakna maklum, ya. Dengan wazan yaitu maf'ul yang disembah. Jadi al-ilah itu aslinya maknanya al-ma'lum, sama dengan al-ma'bud. Itu cuma sinonim. Satunya disebut al-ma'lum, nah, itu ilah, dan disebut ma'bud. Ya, maka sama sekali tidak menyelewengkan makna disebut la ilah, tiada sesembahan. Karena memang ilah maknanya ma'lum, ma'bud. Seperti Al-Quran, meskipun beda wazan, beda pola, tapi Al-Quran itu bermakna al-makruh, yang dibaca. Iqra', ya, qara'a, yaqra'u, iqra', itulah bacalah. Tapi Quran itu bacaan, itu asalnya. Artinya Quran itu al-makruh, yang dibaca, yang kemudian jadi nama istilah Al-Quran, ya. Ilah maknanya al-ma'lum, ya. Sesembahan, ya. Dan yang dimaksud di sini bukan bermakna la ilaha, tiada sesembahan kecuali hanya dia. Bukan dimaksud tidak ada sesembahan yang ada. Karena faktanya banyak yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jepang dahulu menyembah matahari, sebelum mereka bangsa Tatar, Mongol, ya. Bangsa Mongol yang berperang dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masanya, para penyembah matahari, ya. Di situ ada sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Bangsa Persia menyembah api, Majusi, ya. Dan sebagian kaum, banyak dari kaum Nabi Ibrahim di masanya menyembah patung berhala, meyakini ada takdir pengaruh dari bintang-bintang di langit, ya, kemudian menjelma menjadi roh dan kekuatan di galaksi, menitis ke patung-patung berhala mereka yang mereka anggap ini menguasai pengaturan alam ini, ya. Banyak yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan makna la ilaha illahu, tiada sesembahan kecuali itulah Allah. Berarti yang itu disembah, berarti itu Allah. Yang ini menyembah api, itu disembah, berarti itu Allah. Berarti ini yang disembah semuanya Allah, bukan itu maksudnya. Tetapi la ilaha illahu adalah tiada sesembahan yang benar. Tiada sesembahan yang sah, yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dzalika bi anna Allaha huwal haq. Ya, sebenarnya di surat lain, kalau enggak salah di surat Luqman. Dan demikian karena Allah lah dia yang maha benar, ya. Dan disebutkan ilah yang lain aliha batilah. Aliha, sesembahan-sembahan yang lain adalah batilah. Apa yang disebut di sini la ilaha illa huwa ai la ma'buda illa wajhahu al-a'la alladhi yastahiqu an yukhassa bil mahabbati wa ta'zim. Yang dimaksud di sini tidak ada sesembahan, ya, yang benar kecuali hanyalah dia Allah Subhanahu wa taala, yang maha tinggi, yang berhak untuk dikhususkan dengan kecintaan dan pengagungan, pemuliaan dari hamba-hambanya. Dan karenanya dianggap baik seorang beristighfar dengan banyak, karena sadar atau tidak kita banyak, yaitu kurang dalam memberikan penghormatan, cintaan dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayatnya wa ma qadarullah haqqo qadri. Dan kebanyakan mereka tidaklah memberikan penghormatan, pemuliaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullah haqqo qadri. Mereka tidaklah menghargai, memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, memberikan kadarnya yang sesuai dengan kadarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, sementara kelak pada hari kiamat langit bumi digenggamnya. wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit digulungnya dengan kanannya, subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi hari kiamat, Allah panggil dan Allah tantang, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, siapa penguasanya hari ini. Ya, lillahil wahidil fahar, hanyalah milik Allah yang maha esa, maha tunggal dan maha kuat, menundukkan segala sesuatu. Makanya disebutkan dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dialah Allah rajanya hari kiamat, rajanya hari pembalasan. Ya, kenapa demikian? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala raja di dunia, raja di akhirat, raja di mana-mana. Tetapi di dunia banyak orang yang tidak memberikan sifat itu, penguasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Bahkan ada yang ateis, bahkan ada yang tidak iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hari kiamat, tidak ada orang yang tidak percaya, tidak ada orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak ada orang yang takut ya kepada Allah, ya, tidak ada orang yang tidak takut kepada Allah, tidak ada orang yang tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang tadinya gaib, kemudian mereka rasakan, mereka dapati, mereka dengar suaranya, mereka berhadapan, mereka dimintai hisab, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan jauh sebelum itu, ketika terjadi di kiamat dan mereka masih tersisa, masih hidup, ketika matahari terbit dari barat, maka semua orang beriman, tapi terlambat. Ya, maka ada tanda kiamat besar dengan muncul matahari dari barat, maka tidak bermanfaat tobatnya seseorang, kecuali yang telah melakukan amalan sebelumnya. Begitu pula ketika kiamat kecil, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, saya bertobat sekarang. Ya, maka hendaknya seorang sebelum dapati kiamat kecil atau tersebut, terus kita beristighfar, dan apa yang dihasung dianggap baik, istighfar. Nabi SAW setiap hari 100 kali istighfar, dalam keadaan Nabi jauh dari dosa, ya, jauh sekali dari dosa. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya diagungkan, dan kita sadar atau tidak banyak kekurangan, kesalahan, maka hendaknya kita tidak bosan-bosan untuk terus bertobat, ya, menyesali kesalahan kita, ya, dan beristighfar kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ketika kita kurang dalam mengagungkannya, lupa dari aturannya, hendaknya kita segera kembali, ya, menyesal, bertobat kepada Allah, memohon dan mengharap ampunannya subhanahu wa ta'ala. Melihat kala, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakhidhu wakila, tiada sesembahan kecuali dia, hanya Allah, oleh karenanya jadikanlah dia sebagai wakila, ay hafizan wa mudabbiran li umurika kulliha, sebagai penjagamu, sebagai pengatur segala urusanmu. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Dan di antara tafsiran yang lain disebutkan oleh At-Tabari, qauluhu, firman Allah, la ilaha illa huwa, bahwa mengatakan, yaqul la yanbaghi an yu'bada ilahun siwallah, tidak ya seyogianya disembah, tidak sepantasnya dan tidak semestinya, tidak ya boleh disembah sesembahan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi huwa rabbul masyriqi wal maghrib, yang dialah penguasa dari timur sampai barat, segala yang membentang dari timur hingga barat, semuanya milik Allah. Dialah Allah penguasa, pencipta, pemberi rezeki dan pengaturnya. Maka fattakhidhu wakila, kalau kau tahu bahwa seluruh dunia ini dari timur sampai barat tidak ada sejengkal pun yang luput dari kekuasaan Allah SWT dan pengaturannya, dan Allah yang menciptanya, maka serahkan segala urusanmu kepadanya. Ya'muruka wa fawwid ilaihi asbabak, serahkan kepadamu segala sebabnya. Oleh karenanya ya banyak sekali ya ya contoh-contoh kisah ya tawakal. Ini tawakal juga termasuk bentuk dari ini, wakala, ya, yaitu mewakilkan, menyerahkan, tawakal, menyerahkan, mewakilkan segala urusan. Maka tawakal, mau pergi keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakal itu dengan menyebut nama Allah, aku berserah, ya, bersandar, tawakal tuh, ya. Sebenarnya tawakal tuh Allah. Aku bersandar, menyerahkan segala urusanku kepada Allah, ya. Sebenarnya tawakal tuh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula di antara salah satu zikir mau tidur. Di situ selain Allahumma inni a'udzubika min khuzil Allahumma inni bismika Allahumma amutu wa ahya. Juga ada Allahumma inni alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik rahbatan wa rahbatan minka illa ilaik. Ya, disebutkan di antara doanya, ya Allah, aku menyandarkan punggungku ketika tidur. Ya Allah, aku telah berbaring beristirahat, menyandarkan punggungku, dan aku serahkan segala urusanku kepada-Mu. Ya, dan seorang dituntun dan dibimbing karena tidak ada yang tahu, karena tidur itu mati kecil. Ya, bagaimana ketika Allah berkehendak dia tidur dan tidak bangun lagi? Ya, maka demikian. Seorang muslim dia juga tidak was-was yang berlebih, tapi juga dia tidak merasa aman. Ya, ini supaya dia kemudian apa muhasabah, introspeksi diri, bersiap dan beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak urusannya. Ini yang disebut fattakhid wakila, fawwid ilaihi asbaba. Segala sebab urusanmu serahkan kepadanya. Itu semuanya wasilah. Kita berusaha melakukan sebab-sebab, entah sakit ya berobat, entah cari rezeki ya berusaha ya, bekerja, entah ingin punya anak yang menikah misalnya, entah apalagi ya, ingin menghasilkan sesuatu, usaha. Tetapi serahkan hasil semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang telah menempuh sebab-sebab yang banyak, besar, modal yang tidak sedikit. Tapi ketika Allah tidak kehendaki, ya hasilnya sesuai yang dia inginkan, ya tidak terjadi. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang sedikit melakukan sebab, namun atas takdir Allah SWT, dia diberikan sesuatu tersebut, bahkan lebih dari ekspektasi atau yang dia kira. Dan disebutkan seperti di antara contohnya Maryam alaihissalam, ya, datang rezeki selalu makanan di mihrabnya. Anna laki hada, qalat hiya min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ditanya oleh Zakaria yang mengasuh Maryam, dari mana ini makanan semua segini ada di mihrabnya? Ada min indillah, inilah dari Allah, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Kemudian ketika dia menyendiri, ya, mendapati dirinya hamil tua dan mau melahirkan, kan tidak tahu dari mana datangnya ini istilahnya, ya tentunya dia tahu ini dari Allah. Namun tiba-tiba dia hamil tanpa seorang pun ya menyentuhnya, laki-laki ajnabi tidak ada. Ketika dia mau melahirkan dan merasakan sakitnya dan dia lemah dan tidak ada makanan dan sendirian bersandar di pohon kurma, ya. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan nasiya. Seandainya aku dilupakan orang, ya. Seandainya aku mati saja sebelum ini, ya, sakitnya dan lemahnya saat itu. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzi ilayki bijid'in nakhlah tusaqqit 'alayki rutaban janiya. Datang seruan kepadanya, jangan kau bersedih. Kemudian menghiburnya dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma basah, kurma muda. Ya, dan itu salah satu contoh bagaimana seorang wanita menggoyang pohon kurma yang besar, ya bisa merontokkan buah. Ya, wanita yang tidak hamil, tidak sakit saja, ya tidak bisa menjatuhkan kurma seperti itu. Apalagi ini sedang lemah, namun tetap dilakukan oleh Maryam. Ya. Dan Allah kemudian takdirkan berjatuhan kurma-kurma basah. Allah hendak menguji seberapa kuat keimanannya dan tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini yang juga hendaknya kita ya ingat, Allah Subhanahu wa taala penguasa segala urusan. Nah, kita ataupun yang lainnya sebab, doa itu sebab, ya berobat itu sebab, bekerja itu sebab, berusaha itu sebab, menempuh kiat-kiat sebab-sebab itu sebab. Namun tawakal kita jangan kepada sebab. Oh ini hebat, ini mujarab, oh ini sudah banyak menyembuhkan orang. Kadang terlupa kita, kemudian kita bersandar kepada bahannya ini, kepada alatnya ini, kepada ahlinya, orangnya, dan seterusnya. Tetapi ya, yang terpenting adalah itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya tadi itu Allah jadikan sebagai jalan, ya, sebagai sebab, ya. Kita tidak tahu apakah sebabnya itu dari, ya, misalnya orang berobat dari pacenya, atau dari minyak zaitunnya, atau dari madunya, atau dari popelnya atau kapsulnya yang dia minum, atau dari ya pijatannya ikhwannya, atau mungkin dari doanya dia, atau dari orang tuanya, indonya yang Allah ijabai, atau dari hal yang lain, sedekahnya, mungkin dia membantu yang lain. Maka seorang tidak tahu, namun dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sangat pantas, dan Allah yang pantas satu-satunya untuk diserahkan segala urusan, karena Allah penguasa langit dan bumi, Allah penguasa dari timur sampai barat. Ya, Allah penguasa timur sampai barat. Rab, dan pernah kita sebutkan banyak sekali dalam sejarah, baik di masa dulu ataupun belakangan, para penguasa yang dia ya pongah atau congkak dan lupa akan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ya pelajaran, ya. Sebagian ada yang menyebutkan berani menantang Allah Subhanahu wa taala, dan saya ini menang kekuasaan saya sekian-sekian ya persen, tidak ada yang bisa menghalangi saya, ya, sampai Tuhan sekalipun hari dilantiknya kemudian dia mati seketika, dan banyak kejadian hal yang semacam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun seorang mendapati nikmat baik rezeki, kesehatan atau yang lain, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada khairan falyahmadillah." Siapa mendapatkan kebaikan, ya, kesehatan, keselamatan dan yang lain-lain, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu tidak mengapa seorang bersyukur, berterima kasih kepada yang lain, jazakallahu khairan dan seterusnya, tapi ba'dallah. Nah, itu semuanya wasilah, ya. Dan tidak dianggap bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada orang juga. Maka Nabi mengajarkan ketika dibantu orang, matur nuwun, jazakumullah khairan. Tapi kita meyakini dalam kalbu, ini fulan hanya wasilah, lantaran. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Allah yang memberi rezeki, apakah lewat dia atau yang lainnya. Ya, kemudian disebutkan ayat yang setelahnya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah engkau Muhammad, karena di sini bentuk tunggal wasbir, ya, ini sabarlah engkau Muhammad. Allah memerintahkan Nabi yang bersabar dan beliau penyabar. Ini menunjukkan fi'il amr, perintah, bukan selalu menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu yang belum terjadi. Kalau dalam bahasa kita kan duduk, berarti dia belum duduk. Ya, tapi dalam bahasa Arab fi'il amr, perintah itu belum tentu suruh mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan. Ya. Jadi misalnya Allah mengatakan, ya ya Nabi ittaqillah, hai Nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Apa sebelumnya Nabi belum bertakwa? Ya sudah. Tapi ya itu diperintahkan lagi untuk bertakwa. Nah, itu biasa, ya. Dan seorang yang menyukai nasihat, kebenaran, kemudian dia diingatkan dan tidak tersinggung, nah, diingatkan dengan yang baik, belajar yang baik. Apa dikira saya belum belajar yang baik? Ya, maka jangan kemudian seorang dia merasa ketika diingatkan belajar yang rajin, ya, ya, ya, apa dikira saya enggak pernah belajar apa, ya. Apun kesukaan sholatnya gimana? Apa ya aku tahu sholat, masih enggak. Namanya mengingatkan, ya, dilamar itu kadang, ya tentunya ini juga tidak mesti selalu pas, ya, karena sebagian orang kadang tersinggung dan belum paham. Namun bagi kita, ya, ketika kita ada yang mengingatkan dan sesuatu itu sudah kita kerjakan, kita muji Allah, alhamdulillah sudah sampun, tapi kita diingatkan lagi untuk bisa istiqomah tetap melakukan hal-hal tersebut. Nabi Allah perintahkan wasbir, sabarlah. Padahal Nabi sudah bersabar, bersabar, bersabar. Tapi diperintahkan wasbir ala ma yaqulun. sabarlah kau Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Ya. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan indah. Ya, jaga jarak, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya. Bukan frontal, bukan arogan, tapi tinggalkan mereka dengan, atau hindari mereka dengan cara yang baik. Berpisah, ya, ketika berpisah dari mereka dengan cara yang baik. Ya, sebutkan di sini atas ya Sa'di, falamma amarahullahu bisalati khususan. Ketika Allah perintahkan nabinya alaihi salatu wasallam untuk salat pada khususnya di awal, qumil laila illa qalilan, nisfahu aw inqus minhu qalilan, dan seterusnya. Dan wadzkur isma rabbika, atau yang lebih umum, sebutlah nama Rabbmu, berzikir mengingat Allah baik dalam salat atau di luar salat umum, watabattal ilaihi tabtila, dan konsentrasikan urusanmu segalanya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah fokus. Berusaha kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ketika Allah perintahkan beliau salat pada khususnya, wa bizikri umuman, dan dengan zikir secara umum pada salat malam pada khususnya di situ, qumil laila illa qalila, dan dengan zikrullah secara umum, artinya zikir bisa dalam salat, di luar salat, zikir ketika duduk, berdiri, mau tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, zikir umum. Ya, wadzkur isma rabbik. Wa dzalika yahsulu lil 'abdi malakah qawiyyah fi tahammulil atqal. Maka yang demikian terjadi bagi seorang hamba yang memiliki ya kemampuan kuat dalam menghadapi beban. Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia, Allah perintahkan untuk bersabar, yakni untuk bersiap menerima cobaan. Fi tahammulil atqal wa fi'il tsaqil minal a'mal, mengerjakan yang berat dari amalan-amalan. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pendakwah pertama kali dalam makna Islam secara khusus, ya, beliau tentunya akan menghadapi risiko, menghadapi rintangan dalam apa yang beliau emban berupa risalah nubuwah, menyampaikan risalah dari Allah, ya, apa yang menjadi ajaran dalam kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Ya, maka tentunya ini suatu hal yang berat di antara amalan, dan pasti menghadapi ya rintangan, hambatan, cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala amarahu bis-sabri ala ma yaqulu fihi al-mu'anidun lahu wa yasubbunahu wa yasubbuna ma jaa bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk bersabar, ya, atas apa yang diucapkan para penentang beliau alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang yasubbunahu, mencaci maki beliau. Wa yasubbuna ma jaa bih, dan orang-orang yang mencaci maki ajaran yang beliau bawa. Kalau tidak beliau yang dicacat, ya, penyair, orang gila, majnun, kahin. Kalau tidak, habis juga anak yatim, orang miskin, atau yang lain tentang sosok beliau, ya. Padahal sebelumnya beliau dikenal alamin yang sangat terpuji, ya, dan diamanah. Begitu pula kalau tidak mereka mencela dari ajarannya, mencela dari ajaran yang beliau bawa. Wa an yadhiya ala amrillah, dan Allah perintahkan beliau untuk tetap lanjut menjalankan perintah Allah. Wa la yasuddahu anhu saddun, dan jangan terhalangi dengan penghalang apapun. Ya, oleh karenanya ketika salah satu yang ditawarkan Abu Thalib, ya, orang-orang ketika Abu Thalib masih hidup mencoba menawarkan lewat Abu Thalib, ya, supaya menghentikan dakwah itu, ponakanmu itu sampaikan. Maka Abu Thalib mengatakan, pamanmu ini sudah tambah tua, ya, mereka mendatangiku untuk engkau menghentikan, ya, dari dakwah. Maka dia, Nabi SAW dinukil, ya, yang maknanya kurang lebih, laukana tisyams fi yamini wal qamaru fi yasari, ya ammi, wahai pamanku, andai matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, mataraktu hadzal amr, aku tidak akan meninggalkan urusan ini, ya, dakwah. Dan meskipun sebagian ulama mengkritisi tentang hadis tersebut, namun banyak tawaran kepada Nabi SAW untuk jadi orang terkaya, ditawari 10 wanita tercantik Quraisy, dan disebutkan oleh Syekh Sa'di wala yaruddahu raddun. Jangan dia, janganlah sampai beliau tertolak ya dari ada yang menolak atau menghalanginya. Wa an yahjurahum hajran jamila wa huwa al-hajr haitsu iqtadat al-maslahah al-hajr alladhi la adiyata fihi. Dan agar beliau meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Al-Hajrul Jamil, insyaAllah kita bahas di lain kesempatan. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.